الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله marilah yang pertama kali kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat. Demikianlah hakikat syukur yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang hakikat bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bitta'ah wa taqarrabu ilaihi bi'anwa'i mahabihi zahiran wa batinah. Hakikat bersyukur kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, dan merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Quran Al-Kirim, yaitu kenikmatan seorang hamba diberi yang namanya al-lisan, diberi lisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alam naj'al lahu aynain wa lisanaw wa syafatain. Tidaklah telah kami jadikan kepadamu dua mata dan lisan yang memiliki dua bibir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya al-lisan merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar. Dikarenakan tatkala seorang hamba tatkala bisa menjaga lisannya, maka lisan tersebut akan menjadi asbab. Lisan tersebut akan menjadi sebab seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila a'la darajat, kepada derajat yang sangat tinggi. Yang demikian tatkala lisan tersebut digunakan atas sarafahu litta'ah wa fil khairat, tatkala lisan tersebut digunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa fil khairat, dan digunakan dalam kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan tentang keistimewaan al-lisan, tatkala digunakan dalam perkara-perkara kebaikan. Di dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayuhaladzina amanuttaqullah, ya ayuhaladzina amanuttaqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum al-ayah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sadida. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan qawlan sadida adalah ucapan yang mustaqim, la i'wijaja fiha. Yang dimaksud dengan qawlan sadida adalah ucapan yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Itulah yang disebut dengan qawlan sadida. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan untuk mereka yang bisa mengucapkan qawlan sadida, ucapan yang lurus, ucapan yang istiqamah di atas al-haq, ucapan yang tidak mengandung di dalamnya penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan kalian. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kalian untuk melakukan al-a'malus salihat. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan balasan yang sangat besar bagi mereka orang yang bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, jaminan buat mereka orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-jannah, dijamin dengan surga yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adman lahul jannah, akan kami jamin orang tersebut untuk masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing di dalam sebuah hadis yang sahih, bagaimana seorang mukmin tatkala mau mengucapkan satu kalimat, mau mengucapkan satu ucapan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, dan kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Inilah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang mukmin mau mengucapkan suatu kalimat, maka falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik. Dan kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka hendaklah dia diam. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, makna ayat hadis tersebut maknanya adalah idza arada an tatakallam falyufakkir. Maknanya adalah tatkala engkau ingin mengucapkan satu kalimat, ingin berbicara dengan satu kalimat, maka hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. Apabila ucapan tersebut setelah dia pikirkan mengandung khair, mengandung kebaikan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, maka ucapkanlah kalimat tersebut. Akan tetapi kalau mengandung kejelekan, mengandung mudharat, mendatangkan suatu kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat, Maka kata Nabi SAW, hendaklah orang tersebut diam. Itulah bimbingan dari Nabi SAW. Karena begitu besarnya nikmat al-lisan yang Allah berikan kepada hambanya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin al mubtadi'ati wal musyrikin wal kafirin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin thumma ma ba'd ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala seorang hamba diberi nikmat lisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hamba tersebut tidak bisa menjaganya, dia tidak bisa menggunakan untuk qalan sadida, ucapan-ucapan yang lurus, maka lisan tersebut akan menyeret seorang hamba ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana an-nar merupakan darul azab, merupakan tempat yang penuh dengan azab, yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya berlindung kepada Allah min azabin nar, dari dahsyatnya azab neraka. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di antara sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka as-saqar adalah dikarenakan orang tersebut tidak menjaga lisannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menceritakan tentang keadaan mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka saqar. Masalakakum fis saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, menceritakan tentang keadaan mereka, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka saqar. Apa yang menyebabkan kalian tidak dimasukkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami adalah orang-orang yang melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat, yang tidak memiliki perhatian kepada sholat. Kemudian yang kedua adalah tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, tidak memiliki perhatian kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Yang berikutnya adalah yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka saqar adalah wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, arti wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin adalah natakallam bima ma'alam. Artinya kami berbicara, membicarakan sesuatu yang kami sendiri tidak tahu kebenaran sesuatu tersebut. Itu diantara yang menyebabkan seorang diseret ke dalam neraka as-saqar, tatkala seorang hamba tidak menjaga lisannya. Maka tatkala Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, fa akhadha bilisanihi wa qala kufa alaika hadha ya Mu'ad. Nabi SAW memegang lisannya, kemudian menyampaikan, jagalah olehmu ini wa Mu'ad, sambil memegang lisannya. Maka Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa yang kami ucapkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilat ka ummuk. Kalimat sebagai bentuk supaya orang yang diajak bicara itu memiliki ihtimam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu ditarik hidung-hidung mereka, dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada lain adalah illa hasaidu al-sinatihim, dikarenakan mereka memanen hasil dari lisan-lisan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan merupakan kenikmatan yang sangat besar, akan tetapi tatkala tidak bisa menjaganya, akan menyebabkan seorang hamba diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.